menyakiti hati siapapun. Kau yang memberiku cinta itu dan ku bahagia. Aku tak tahu kau sudah punya kekasih. Mana ku tahu kau yang tak jujur padaku. Ku tak akan